والنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مكتوم meminta rukhsah keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tasma'u nida'?" Apakah engkau mendengar panggilan azan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Na'am." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib." Maka datanglah. Karena orang-orang yang senantiasa yatakhallaf tidak melakukan sholat secara berjamaah, ini adalah merupakan dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat munafikin. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aytuna wa ma takhallaf 'anha illa munafik ma'lum an-nifaq." Tidaklah aku melihat, kami melihat mereka yang yatakhallaf, tidak melaksanakan salat secara berjamaah, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "Afqalus salat," salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, salatul isya dan juga salatul fajr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالًا." Apabila mereka orang-orang munafik berdiri akan melaksanakan salat, "قَامُوا قُصَالًا." Mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Ini sifat-sifat dari orang-orang munafik. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, "Ya min akad sunan wa tan'akidu bismain." Bahwa salat berjamaah itu bisa dilakukan walaupun dengan dua orang. Salat berjamaah itu bisa dilakukan walaupun dengan dua orang. Akhirnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa tidak ada, kami tidak mengetahui khilaf di antara para ulama bahwa jamaah itu bisa dilakukan dengan dua orang. Dengan dua orang. Dengan dalil dari salatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Salat malam bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Ibn Abbas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis Hudzaifah bin Mas'ud, hadis Abi Sa'id al-Khudri, ketika seseorang yang datang terlambat, telat, dan salat sudah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yatasaddaq ala hadza." Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Kemudian salat seseorang bersama orang tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa salat secara berjamaah walaupun dua orang itu jais. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, "Wa idza kathura al-jam' kana al-thawab akthar." Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala alaihi mengatakan, "Wa idza kathura al-jama'," apabila jamaah itu banyak, "kana thawab akthar," pahalanya lebih banyak. Semakin banyak orang dalam satu masjid, banyak yang melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkan. Hal ini sebagaimana dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul rajul ar-rajul azka min salatihi wahdah." Salat seseorang bersama yang lain azka, lebih baik dari dia salat sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ومن كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. Dan semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil menunjukkan bahwa semakin banyak orang melaksanakan salat secara berjamaah, semakin banyak pahala yang didapatkan seseorang ketika melaksanakan salat secara berjamaah. Dan ini juga merupakan fadilah di dalam melaksanakan salat secara berjamaah. Ini fadilahnya. Semakin banyak orang melaksanakan salat berjamaah, semakin banyak pahalanya dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Semakin banyak, semakin banyak pahalanya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini para ulama mengatakan bahwa salat di masjid yang di sana banyak jamaahnya itu lebih utama dari salat di masjid yang sedikit. Kenapa? Karena semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana pembahasan yang telah kita pelajari bahwa dalam hadis Nabi alaihi wasallam, keutamaan dalam melaksanakan salat secara berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya. Di dalam hadis disebutkan 27 derajat dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abu Hurairah bi 25 juz'an. Yani dikatakan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa perbedaan di sini dilihat dari seseorang yang melaksanakan sholat secara berjamaah dengan khusyuknya, kemudian rumahnya paling jauh, semakin banyak langkah maka semakin banyak pahalanya, dan juga yang diantaranya adalah sholat di masjid yang di sana banyak jamaahnya. Karena semakin banyak pula pahalanya dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa tasihu ba'da mafdul. Dan tasihu bahwa salat itu sah, salat dilakukan ba'da mafdul, yakni salat yang sah dilakukan oleh imam yang di belakangnya. Ini permasalahan yang berkaitan tentang seseorang yang menjadi imam. Seseorang yang menjadi imam ketika sholat. Seseorang yang menjadi imam ketika sholat yaitu seseorang yang sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Seseorang yang menjadi imam adalah mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa in kana fil qira'ati salat, apabila hafalannya itu sama hafalannya, maka fa'alamuhum bisunnah, mereka yang lebih mengerti sunnah. Apabila dua-duanya sama, maka didahulukan yang pertama kali hijrah. Maka apabila ketika hijrahnya itu sama, maka dahulukan mana yang lebih tua sunnah. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam sifat-sifat dari salat seseorang menjadi imam itu aqrahu bi kitabillah. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala alaih wal aula an yakuna al imam min al khiyar. Dan sepatutnya yang dijadikan menjadi imam adalah imam yang dipilih. Min al khiyar dipilih, yaitu imam yang di sana hafizul Quran, mengerti dari tentang bagaimana seseorang menjadi imam. Kalau dia lupa apa yang harus dia lakukan ketika dia melewati ayat-ayat sajdah, ketika banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang seseorang menjadi imam, sehingga di samping dia hafidhul Quran, dan juga dia mengerti dari hukum-hukum yang berkaitan tentang menjadi al-imam, mengerti hukum-hukum yang berkaitan tentang menjadi al-imam. Kemudian hal-hal yang berkaitan menjadi imam, apabila seorang imam kafir, dikatakan oleh para ulama tidak sah seseorang salat di belakang kafir. Tidak sah seseorang salat di belakang kafir. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di Syaufani rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang imam kafir tidak sah. Sehingga kriteria yang menjadi imam, dia ayatuna musliman, seorang muslim, mengerti sunnah. Bagaimana dengan imam atau fasik, orang yang mencukur jenggotnya, orang yang merokok atau yang lain sebagainya, melakukan kefasikan, apakah sah salat di belakangnya? Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz, Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala alaih, bahwa salat di belakang fasik sah salat di belakangnya. Dan para ulama mengatakan bahwa apabila salatnya sah, maka salat di belakang dia pun ikut sah, kecuali di sana terdapat dalil yang menunjukkan bahwa salat di belakang seseorang sah, melakukan kefasikan itu tidak sah. Dan di sana tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa seorang yang fasik tidak sah salatnya. Salat di belakang sunnah itu afdal. Nah, salat di belakang sunnah itu afdal. Dan salat di belakang fasik itu sah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ketika dia salat dengan mendatangkan dari syarat-syarat sah-sahnya salat dan juga rukun-rukunnya salat dikerjakan, maka salat di belakangnya sah. Dan salat di belakang ahlu sunnah fahuwa afdal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Walaula an yakuna al-imam min al-khiyar. Dan paling utama jadikan imam adalah al-khiyar, bagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa yang dilihat adalah aqwamul kitabillah. Apabila hafalannya sama, mana yang lebih mengerti sunnah? Apabila dua-duanya faqih, maka dilihat siapa yang pertama kali hijrah. Apabila sama, maka yang terakhir dilihat fa'aqdamuhum sinnan, mana yang lebih tua. Ini dalil menunjukkan bahwa yang pertama kali yang harus dilihat seseorang untuk kriteria menjadi imam adalah yang pertama aqrahum likitabillah, aqrahum likitabillah, walaupun yang menghafal itu adalah seorang anak kecil. Walaupun yang menghafal itu adalah seorang anak kecil. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Amr bin Salamah, ketika Amr bin Salamah mengatakan qala abi, berkata bapakku, jitukum min inda Nabi alaihi salatu wassalam haqqan, aku datang dari Nabi alaihi salatu wassalam secara hak. Dan Nabi SAW mengatakan, "Faidha hadaratis salah falyu'adzin ahadukum waliya'ummakum akfarukum Qur'anan." Nabi SAW mengatakan, "Faidha hadaratis salah," apabila waktu salat sudah datang, "falyu'adzin ahadukum," maka kumandangkanlah azan di antara kalian, "waliya'ummakum akfarukum Qur'anan," dan yang menjadi imam untuk kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanadaru, maka orang-orang melihat, "walam yakun ahadun akfar Qur'an minni," tidak ada yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an dari aku. Faqaddamni, dan orang-orang kedepankan aku menjadikan imam, "wa ana ibn sitt sinin aw sab'i sinin," dan aku ketika itu adalah umur 6 atau 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak kecil boleh untuk menjadi imam kalau dia hafizul Quran. Kalau dia hafizul Quran, berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, "aktsarukum Quranan," yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "ya ummul qaum aqra'un li kitabillah," menjadi imam suatu kaum adalah mereka yang hafizul Quran, lebih banyak hafalannya. Dengan ini, walaupun seorang anak kecil dia hafizul Quran, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Walaupun di sana ada orang tua atau yang lainnya, maka yang dikedepankan adalah orang yang hafizul Quran, walaupun di sana umurnya baru 6 atau 7 tahun, sebagaimana dalam hadis Amr bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi alaihi wasallam mengakhirkan ketika Al-Qur'an hafalannya sama, kemudian kedua-duanya faqih, hijrahnya sama, kemudian yang terakhir Nabi alaihi wasallam mengatakan, ketika semuanya sama, "fa'aqdamuhum sinnan," maka dahulukan mereka yang lebih tua. Karena umur seseorang pasti berbeda. Walaupun tahunnya sama, bulannya ada yang berbeda. Bulannya sama, harinya ada yang berbeda. Harinya sama, jamnya ada yang berbeda. Sehingga diakhirkan Nabi SAW ketika semuanya sama, hafizul Quran, faqih dua-duanya, kemudian Allah hijrahnya sama, maka yang terakhir adalah orang yang lebih tua. Ini diakhirkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan kejadian yang terjadi pada zaman sekarang, orang yang menjadi imam adalah orang yang paling tua. Dilihat ketika belum tidak ada imam, dilihat mana yang paling tua, sehingga dikedepankan. Nabi SAW diakhirkan, yakni ketika orang Allah hafizul Quran, setelah itu sunnah, setelah itu hijrah, umur itu diakhirkan. Sehingga dilihat siapa yang lebih banyak hafalannya, siapa yang lebih faqih, siapa yang pertama kali hijrah. Ketika semuanya sama, maka yang terakhir dilihat siapa yang lebih tua umurnya. Dengan ini diakhirkan, umur itu diakhirkan. Kalau semuanya sama, baru umurnya. Ini kriteria dari seseorang menjadi imam. Dan juga seseorang senantiasa ketika menjadi imam, tajwidnya harus bisa mengetahui panjang pendeknya, kapan dia boleh berhenti, kapan tidak boleh berhenti ketika dalam baca Al-Quran. Itu harus diketahui dari orang yang melaksanakan, seorang yang menjadi imam. Bukan hanya hafizul Quran, tapi tahu tajwidnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rattilil Quran tartila." Rattil dan tartil di dalam membaca Al-Quran. Qiraah Nabi alaihi salatu wasalam, berhenti di dalam setiap ayat. Kemudian tajwidnya harus tahu mana panjang pendeknya, berapa panjangnya, ataupun yang lainnya, ini semuanya harus diketahui dari kriteria menjadi imam. Sehingga ini merupakan tanggung jawab yang besar seorang. Dan banyak sekali ada orang-orang yang menjadi imam tajwidnya salah. Atau bukan hanya tajwidnya, kadang merubah huruf atau menambah harakat. Ini merupakan khata' jali, kesalahan yang fatal. Contohnya ketika membaca surat Qul Huwallahu Ahad, ada di akhir dari ayat dipanjangkan Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Dan saya pernah mendengar hal seperti ini. Ini merupakan khata' jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang jelas. Dan juga ketika takbiratul ihram, sebagaimana yang telah kita lewati, hindari kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna. Contohnya seperti ada istifham pada awalnya Allahu Akbar, ini khotob. Dan juga kesalahan yang lainnya, akbarnya ada alifnya, Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Ini juga merupakan kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena apabila dia mengurangi atau menambah satu huruf dalam satu kalimat, itu akan berbeda maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika ada istifham di awal, Allahu Akbar, ini kalimat kufur, pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Ini kalimat-kalimat kufur. Dan juga Akbar, sebagaimana yang telah kita lewati, apa artinya? Ada alifnya? Tabel, kendang. Ini juga termasuk dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Dengan ini kriteria seorang imam itu harus betul-betul dikuasai oleh seseorang. Bukan hanya hafidhul Quran ataupun lain sebagainya, tapi bacaannya harus tertib, tajwidnya harus tahu, kemudian hukum-hukum menjadi imam dia juga harus tahu. Ini harus dikuasai, harus dikuasai. Allah Ta'ala alam. Qala syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa ya'um al-rajul bin-nisa wa la'al-aqs. Dan seorang laki-laki menjadi imam untuk perempuan wa la'al-aqs, dan tidak kebalikannya. Ini seorang perempuan yang menjadi imam untuk laki-laki. Nah, seorang laki-laki boleh menjadi imam perempuan sebagaimana dari hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW, Nabi SAW salat bersama seorang yatim dan seorang perempuan yang di belakangnya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW salat Nabi yatim dan di belakangnya seorang perempuan. Wala ajuz min waraihim, di belakangnya. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang perempuan, seorang laki-laki boleh menjadi imam bagi perempuannya wala al-aqs, sedangkan perempuan itu tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Mughni, seorang perempuan tidak sah menjadi imam laki-laki, baik pada salat wajib ataupun pada salat sunnah. Baik salat wajib ataupun pada salat sunnah. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yuflihul qaum walau amrahum imra'ah." Seorang kaum itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila yang menjadi imam mereka, pemimpin mereka adalah perempuan. Lan yuflihal qaum walau amrahum ra'ah. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan seorang kaum apabila yang menjadi imam mereka adalah seorang perempuan. Dan walaupun dia menjadi pemimpin, penguasa ataupun imam, ketika salat tidak boleh. Sedangkan perempuan, untuk perempuan fahada boleh, jais. Perempuan menjadi imam untuk perempuan hada jais, diperbolehkan. Sedangkan imam untuk laki-laki hada majus. وقال شوقان بن عبد الله تعالى والمفترض بالمتنفل والعكس إن يكون متنفل أو متنقل. قال متنقل صلاة يمتول متنفل بالفاء شدوا هذا بالفاء نعم سبوا بنسخة بالقف المتنقل يمتول بالمتنفل إذا صلاة سنة ويؤم الرجل بالنساء ولا أقص والمفترض بالمتنفل ولا أقص يعني بسارة مجد إمام orang yang melakukan salat wajib di belakang orang yang melaksanakan salat sunnah, ataupun seorang yang imamnya salat sunnah makmumnya salat wajib. Ini permasalahan tentang ikhtilaf niat, bahwa ikhtilaf niat hadha jais, ikhtilaf niat adalah jais. Seseorang yang salat imamnya salat wajib makmumnya salat sunnah dengan hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika melihat seseorang yang sudah sholat, melihat dua orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, dalam hadis Yazid bin Aswad bahwa Nabi SAW ketika sholat bersama para sahabatnya sholat subuh, ketika sudah selesai sholat ada dua orang yang tidak sholat, kemudian Nabi SAW memanggilnya, fada'a bihina, kemudian dua orang tadi datang kepada Nabi SAW dengan gemeteran, dipanggil Nabi SAW datang dalam keadaan gemeteran. Nabi mengatakan, ma mana'akuma antusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Kedua orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, qad sallayna fi rihalina, kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fala tafala, idza sallaytukuma fi rihalikum, janganlah kau lakukan apabila kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian mendapatkan imam sedang sholat, falusalli ma'ahu, maka kalian salat bersama imam. Fa innaha lakum nafilah, karena untuk kalian salat sunnah. Ini dalil menunjukkan bahwa ikhtilaf niat antara imam dengan makmum itu diperbolehkan. Ikhtilaf niat antara imam dengan makmum itu diperbolehkan. Ketika seseorang sudah salat dalam keadaan safar, misalkan salat sudah sholat dalam keadaan safar, kemudian di masjid ada sholat, seorang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah, maka bagi kita boleh untuk melaksanakan sholat bersama mereka. Dan niat kita adalah niat sholat sunnah. Mereka niat sholat wajib, kita niat sholat sunnah, sebagaimana dalam hadis Yazid Ibn Aswad radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalil yang kedua bahwa seseorang yang sholat sunnah, imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib juga diperbolehkan. Al-Aqs bagaimana dikatakan Imam Syaukani bahwa sholat wajib di belakang orang sholat sunnah atau sholat sunnah di belakang orang wajib, sebagaimana kisah Mu'ad bin Jabal ketika sudah melaksanakan sholat isya bersama Nabi alaihissalatu wassalam, Mu'ad kembali kepada kaumnya kemudian melaksanakan sholat. Mu'ad sudah sholat bersama Nabi, kemudian kembali kepada kaumnya, Mu'ad kembali melaksanakan sholat, bahkan menjadi imam. Dan Mu'ad sholat sunnah, yang di belakangnya melaksanakan sholat wajib. Ini dalil kedua menunjukkan bahwa imam boleh, imam dalam keadaan sholat sunnah dan makmumnya melaksanakan sholat wajib. Dan juga hadis Nabi alaihissalatu wassalam ketika seseorang yang terlambat ketika melaksanakan sholat berjamaah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini. Kemudian seseorang sholat bersama orang tadi, yang menjadi imam adalah orang imam dan yang makmumnya adalah sholat wajib. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dengan ini ikhtilaf niat antara imam dengan makmum itu diperbolehkan, baik sholat sunnah dengan sholat wajib ataupun sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan juga begitu pula dengan ikhtilaf niat seseorang ketika dalam keadaan safar. Contoh, seseorang ketika dalam perjalanan, jam sekarang sini habis duhur, misalkan dia belum sholat duhur. Dalam perjalanan, dia berangkat jam 11 siang, dalam perjalanan menuju Jakarta, pas tiba waktu sholat asar di masjid, kemudian dia belum sholat duhur, maka dia masuk sholat bersama imam, dia meniatkan sholat duhur dan imam niat sholat asar, karena waktu itu waktu sholat asar. Setelah sudah sholat bersama imam, dia sholat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Dan ini istilah niat antara sholat wajib karena dia belum melaksanakan sholat duhur, maka dia sholat duhur walaupun dilaksanakan pada sholat asar, karena dia dalam keadaan musafir dan imam melaksanakan sholat asar. Dan ada jaiz, pengada jaizun, karena seseorang harus tertib. Sebagian orang ketika dalam keadaan safar, dia belum sholat duhur, pas ketika mau sholat adzan asar, kemudian dia sholat bersama imam, dia niatnya sholat asar. Setelah sholat asar, baru dia sholat duhur. Ini khata, ini salah. Karena sholat itu harus tertib. Kalau kalian belum sholat duhur dulu, walaupun imam sholat asar. Setelah sholat duhur bersama imam, imam selesai, dia sholat kembali untuk melaksanakan sholat asar. Nah, begitu juga dalam sholat isya, maghrib dan isya. Karena tertib itu harus tertib. Nah, tidak boleh sholat asar dulu, setelah sholat asar baru dia sholat duhur. Karena duhur dulu baru asar. Nah, ini ikhtilaf antara imam dan makmum dalam ikhtilaf niat hadza jaiz. Ikhtilaf niat ada jaiz wa muftarid di al-mutanaffil wal aqs, dan juga kebalikannya. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Allah taala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.